mah ti payun mang cepot heula. Wios teu? Wios. Masih geus reueus. Kunaon? Lainan itu teu bebe jaheula tadi. Lain teu bebe jaheula kan dieu. Ustad ge karek geungeuh nepi penak jeung Pak Kades ogeuning di dieu deui cita di Bojong Sari deui. Mah aya perbedaan ceramahna jeung taun kamari, jadi nu ceramah ti payun ulah ustad aya mah cepot nu ti payun. Siap teu? Oh sieuneun, Pak. Rek nolak, rek nolak. Ah, sia. Lamun nolak mah sieun amplop dikurangan engeh. Heeh. Siap mah cepot ti payun. Ya, mah aya perbedaan. Maksakeun e meureun bisa da butuh abdi mah. Baik, hapunten Pak Ketua MUI, Pak Kades, para ajengan. Si cepot adalah panggitan pada Cumarios di Payun, kesim kuring pada ngandelan. Nah, udah digigikan ke Umang Cepot. Nyokon emperak sekali deh, Kang Emang Cepot, udah pada ceramah ke Payun. Maka, Kang. Jorai lah yang kiri, hai, aduh. Wayah nawe. Iya, nah, ini ceramah di bisi salah. Tetek, kedusian salah, Kang. Iya. Yang di umur-umur ada yang ceramah deket tangkar cawu ini. Hiasan. Oh, anggap pahis, Akang. Hiasan, Akang. Hiasan. Aduh, ini nama juga yang nuar. Ulah, Akang, can asak. Can asak, Acan. Can asak. Diantep bisa kulalai gitu. Panek ceramah itu nang ngabahas cawu. Nah, atuh sok mangga Kang. Teu ganggu upaya nu wae atuh deui. Cawu nak ngarui gitu. Ieu cawu naon ieu mah? Cawu ngora. Peuyeumeun deh. Peuyeumeun yeuy. Ngora keneh deh. Mau bisa dibahar ke nanya nanya? Ya lo, suka tak bisa. Ayah ke dek halam Kang. Ya kan banyak yang masak lah. Ah ceramah lah ayah ramah. Ayah di dapur masak lah. Nih. Tapi nu masak lah dibahar ke nanya. Ulah aduh. Diantep pula lain. Diantep pula lain lebar. Oh ini nih. Ya lo. Tong ebar ku cau jeung. Ulah Kang. Moal mikiran, cepat moal mikiran cau. Moal. Keun cina bapak hajat nu mikiran mah. Ceramah heula euy. Ceramah heula Kang. Lain bae usahana euy aduh. Naon Kang? Ngareureuh wae deung can ge briefing cenah mun ditah ceramah mah deuk. Aya dadakan. Heeh. Dadakan jiga tah. Yo ner. Keun mae lah nya. Ku akeun ku sono itu ka urang dieu. Ayo wae saya belah mana itu. Beruk duk tuur euy aduh. Siap ah baenya. Ye wios ceramahna cepot heula wios. Wios Akang. Nyangakeun. Ya euh ceuk wios abdi ka kebekaan ieu teh. Mohon Akang. Bismillahirrahmanirrahim. Hitanan acarana teh teh. Nya acara hitanan itu nya. Nya. Urang kawitan heula ah. Kawitan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Lalaunan. Lalaunan heueuh siap lah. Hitanan itu nya. Ulah ebat ku cawu ah. Nya, siap. Fokusnya kena ceramah. Siap, siap, oi. Udah kawitan lah, nya. Mangga. Bismillah. Kena dibahankan ke cawu mah. Oh, dibahankan. Oh, siap, atuh ah. Tak bahajat bahankan, nya. Nya. Orang tua rempah barengan, ke. Siap, ah, ya. Orang kawitan lah, nya, oi. Kawitan, mangga. Jangan lupa gak kudu dikawitan lah, nya. Bismillah. Nah, bismillah lah. Oh, bismillah lah, ya, kengus. Nya, bismillah. Siap, siap. Di Bojong Sari Kang ya Kang. Kita di Bojong Sari di Curug Telu. Nah. Curug Telu ya. Weh ka dieu deui. Alhamdulillah. Alhamdulillah tiasa tepang deui. Ya urang kawitan heula nya. Mangga Kang. Ya da mau beres-beres deui. Oh. Sok sing jongjon nya. Sing jongjon nya. Ulah kaganggu. Heeh urang kawitan lah. Dua sikat. Dua sikat. Oh cauna. Ganeng. Ucap berak kue hayo. Dewe kerek ngomong, silai ngomong. Silai ngeri ceramah nak dia. Ini seri mikir. Cik atau jangan, mau nabi kasih ubuh ke gituan. Tong hebat ku cahu kene, kemah. Alah. Ini podo ya. Siap ah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eh, nah, dia. Weh, Pak Ustaz ini. Ayo, nah, ini teh. Batur ke ceramah, diganggu. Akang teh dipiwarang ceramah. Semua namanya ada duju. Lain ngumum ke numawat ceramah. Iya, ceramah ini namanya deh. Nah, ceramah teh salam jol innalillahi. Apa yang mau kau dimah, teh? Di mana-mana mukodimah ceramah matos salam telain innalillahi tapi alhamdulillah. Eh, nu penting mah bahasa Arab tuh. Lain nu penting bahasa Arab, Kang. Nanaon ge aya aturanana, aya tartibna nu kudu diikuti. Oh kitu. Akang rek diajar ceramah, innalillahi mah teh mukodimah biasana disampaikeun lamun ngumumkeun maot. Namun akan rek ceramah hiji salam tos salam hamdalah. Kumaha hamdalah teh? Alhamdulillah puji heula Allah. Bising ka aya batur nu muji ka urang, urang geus malikeun eta puji ka Allah. Da urang mah makhluk teu pantas dipuji. Sadayana puji milik saha? Milik Allah. Tos salam naon tadi? Sereh bae. Kita mah kana ngaliwat we hayo. Lain salam jangan ngaliwat eta salam. Alhamdulillah. Shalawat. Oh, shalawat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos beres hamdalah jeung shalawat, da sadana ilmu teh dipasikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad, teras ka dieuna teh ka ahli warisna para ulama dugi we ka urang. Matak shalawatlah ka Nabi. Tos shalawat eusi ceramah disampaikeun. Kuning. Teras simpulkeun. Tong poho tutup deui ku salam. Siapa? Salam. Salam. Alhamdulillah. Nek. Salawat. Kasih ceramah. Terus. Simpulkan. Oh. Tutup deh ku salam. Parasmanan maka itu namanya. Biar maafi dongkap dari tutupan kene. Suka yang sebenarnya ceramah mau dibuka. Candi kawai. Siap. Kadanya tong inilahi. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya semangat. Siap. Nya, meh nikmat ngesang heula nya. Ngesang kurang mas. Siapa? Siapa? Ngesang heula nya. Eh, jang euy, ai salah nya kitu teh nya. Urang dikudu daek we heula nya. Dina kabeneran mah heueuh, dina babeneran mah ulah sieun urang teh nya. Heueuh, dina salah oge bakal dibenerkeun urang teh. Asal niatna niat nu bener. Nya. Heueuh, urang ge lamun bodo teh ieu bodona teh kudu bodo arewoh deui. Ulah bodo ka tetoloyo. Lamun teu nyaho teh heuk nanyakeun da ka para alim ulama. Nya. Ulah nepi ka era nanyakeun mun teu nyaho teh nya. Nya, geus mah teu nyaho di pejaan umum. Nyatu beuki. Wah. Ana HS we mun nomor hiji. Oh siap teman. Siap aja nih. Siapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap kan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan heula bitu euy. Salam heula euy nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geus beres ramah teh euy. Teu karasa waktuna nya. Di dieu mah gancang ning. Geus saminggu tahun baru geunian. Teu karasa deui. Duh. Bosan. Alhamdulillah tos reng saya abdi teh tos panutupan bisa. Nya, lain naon kantun ngabantun sasana abdi teh bareng. Dan kamari kasbod heula apan. Aduh, Kang kula. Eta ceramah kot pabaliut di mukodimah. Pabaliut kumaha? Coba-coba ka dieu. Bener geus bener teh hamdalah nama tos sae akang teh. Coba salamna kumaha tadi teh? Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaduakeun salamat ka batur sae. Alhamdulillah lah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas leres. Assalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pan selawat. Oh eta salah teh nya. Sugan teh beres. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulillah. Oh nya. Bapak Ibu hapunten, Pak Kades hapunten. Tadi nama bade mang cepot heula, mung dina moko di mahna ge pabaliut. Jadi sigana moal beres ieu menepi ka subuh. Wios teh usah deula wios. Ari mang cepot rek iraha atuh ceramah di payun teh. Dang kewe mun ka dieu deui atuh usah lah. Emang rek diondang deui gitu. Apaan Bapak Kades bade sepitan deui. Maksudnya pada nyepitan deh itu. Kamana wae. Baik Mang Cepot. Boy. Usah deula weh atunya. Siapa usahanya? Mang Cepot di dia tong kamana mana. Mohon. Tak iya teh di nararaga syukuran ka Allah Subhanahu Wa Taala. Kang Kirman sakeluarga. Parantos ngahitan no janten putrana Muhammad Dika Nugraha. Acara nate khitanan. Tayana daripada Mang Cepot teh bisa ceramah. Kumalamun Mang Cepot tadi taruh sila pemahaman agama na. Mang Cepot. Iya. Usah rek nanya ka Mang Cepot. Naon artina khitan? Kamu nanya. Saya tamak. Ceramah. Lain kamu nanya, kamu nanya. Naon. Tinggal jawab. Naon artina khitan? Mahual khitan? Kamu bertanya-tanya. Aku kasih tahu ya. Ini itu gaya cepmek. Permana HP teh gitu teh nu tadi sidilan cepmek eta mah. Heeh, lah anu kitu-kitu wae viralna, anu moal poe mikir anu bukan viral-viral abdi. Naon khitan teh Kang? Apa teh artina khitan? Khitan? Khitan teh eta geuningan nu tina beas geuningan di ketan atau eta mah Kang? Ketan mah eta oh ngagoda manusia. Nah melongna ka abi oco. Udah didinya ngagoda wae ustad atuh. Apa rebana mah cepot? Apa eta mah ben kepret baheula. Nu kumaha? Atawa tagojring tagoni. Heeh anu pak deung-deung ces pak deung-deung ces pak deung-deung ces kuplaku kuplaku gitu. Nah salat tungtungna kitu. Totos tarik teuing meureun. Lain gitu lain saran. Ayo nuki opak-opak gemblong-gemblong opak-opak gemblong-gemblong ranginang gitu. Bahan geun. Asih teh di bahan. Jo goreng tungtung na ke ibu hajat riweuh. Jeung cau. Ya Kang. Nye. Aya hiji lagu nu dicandakeun ku grup kasidah. Judulna teh tentang khitan. Yen khitan teh syariat ti Nabi Ibrahim alaihi salam. Laguna teh kieu Mang Cepot. Mata adikku sayang, oh adikku sayang. Shalala, shalala, kini masanya. Najem baik, Ustaz. Nu nyanyi na saha? Pak Ustaz. Cicing lah tuh tong pipi luwe. Apaan abdi teh baking? Baking naon? Baking soda. Baking vokal. Nah, baking vokal maksudnya he. Baking vokal mah tuh salah lain gitu ngajawabna tuh. Naon itu? Tong salala. Dadu di khitan aja lain si Lala. Lili. Syahadu. Dia panggil atuh. Panganten sunatnya namina Muhammad Dika Nugraha dipanggil lah saha? Nug. Dika. Oh Aka sih. Oh Aa dipanggilna Aa. Aka. Aa. Adika. Adikku Adika kidulin Adika oh, Adika nah gitu Adika nah gitu siap ya Adika nah gitu atuh ulah salala Adika siap ya. Tengah lagu kan muan. Eh, bisi poho. Oh, iya, siap. Adi. Siap. Adika. Bisi poho. Siap. Acan-acannya. Adikku sayang. Oh, adikku sayang. Adika. Kini masanya. kau kan dikhitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Tidak datkeun euy aduh. Dikenyedkeun. Laguna geus beres jol goyang keneh eta. Ye raoseun Bu Ustaz tiris kieu mah. Eta goyang naon bae eta? Heh, goyang alus mun. Tidak ada genui oi. Eta goyang gaya naon bia? Gaya ajol gedang. Masih kenehen. Iya Kang. Tetesan darahmu menjadi saksi demi sunang rasul yang harus ditaati. Tetesan darahmu menjadi saksi demi sunnah rasul yang harus ditaati. Uswatun hasanah sebagai teladan sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh cep dikak sayang.